Wa sunna lil ghuslil wajibi wal mandubi tasmiyatun awalahu. Ini membahas tentang beberapa kesunahan yang dilakukan di saat mandi, baik mandi yang dilakukan berupa mandi yang wajib ataupun mandi yang sunnah. Jadi seperti halnya wudu, jadi banyak sekali hukum-hukum yang sama antara mandi dan wudu ya. Termasuk kesunahan-kesunahannya juga banyak yang sama. Jadi sebelum mandi atau di dalam permulaan mandi itu disunahkan mengucapkan bismillah. Dan seperti halnya wudu juga, bismillah ini untuk mendapatkan kesunahannya cukup dengan mengucap bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ar-Rahman ar-Rahim itu diucapkan bila ingin mendapatkan kesempurnaan dari kesunahan, kesempurnaan dari kesunahan. Dan dikarenakan bismillah adalah salah satu dari ayat Al-Qur'an, karena kita tahu di surat An-Naml ada kata bismillahirrahmanirrahim, maka di saat seorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, di saat seorang yang memiliki hadas besar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak boleh dia niat membaca Al-Qur'an ya, karena memang Al-Qur'an haram dibaca bagi orang yang memiliki hadas besar. Jadi yang lebih aman ya, tanpa niat atau niat zikir atau niat yang lain. Intinya tidak boleh meniati mengucapkan bismillah niat membaca Al-Qur'an. Wa izalatu qadarin tahirin kamaniyin wa mukhatin wa najisin kamadhiyin wa in kafalahuma ghuslatun wahidah. Kesunahan yang kedua adalah menghilangkan kotoran. Jadi sebelum mandi disunahkan untuk menghilangkan kotoran. Kotoran itu baik kotoran yang hukumnya suci atau kotoran yang najis. Jadi contoh kotoran yang suci seperti mani ataupun ingus. Jadi saat orang ingin mandi dan dia ada ingus di dalam hidungnya, disunahkan untuk dihilangkan terlebih dahulu. Dan contoh kotoran yang najis adalah mazi ya. Jadi setelah jima, misalkan setelah berhubungan badan masih ada sisa mazi di alat kelaminnya, itu disunahkan untuk dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan mandi. Jadi walaupun kotoran itu bisa hilang dengan satu kali basuhan, satu kali basuhan dalam arti basuhan untuk mandi. Walaupun kotoran itu bisa hilang dengan basuhan untuk mandi, tetapi tetap disunahkan menghilangkannya terlebih dahulu ya. Tetap disunahkan menghilangkannya terlebih dahulu, walaupun hal itu bisa hilang dengan satu kali basuhan. Wa ayyabula man anjala qabla ayyatasila liyukhrija ma baqiya bimajrah. Seorang yang mandi dikarenakan mengeluarkan mani, sebelum dia mandi diharuskan untuk kencing terlebih dahulu. Jadi disunahkan untuk kencing terlebih dahulu sebelum mandi, supaya sisa-sisa mani yang belum keluar itu ikut keluar. Jadi agar nanti tidak ada mani yang keluar setelah mandi sehingga harus mengulanginya kembali, maka disunahkan untuk kencing terlebih dahulu sebelum mandi ya, sebelum mandi. Fa ba'da izalatil qadari matmadutun wastinsakun tsumma wudhu'un kamilan lil ittiba rawahu Syaikhon. Jadi urutan kesunahan adalah pertama menghilangkan kotoran ya, menghilangkan kotoran, lalu setelah menghilangkan kotoran baru berkumur dan istinsak. Istinsak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Lalu setelah berkumur dan istinsak, wudu. Jadi wudu disunahkan sebelum mandi ya. Disunahkan untuk wudu sebelum mandi. Dan wudu ini dilakukan dengan sempurna ya. Dengan sempurna artinya tidak ada fardu-fardu wudu yang ditinggalkan. Dan hal ini, kesunahan-kesunahan ini tentunya disunahkan berdasarkan dari hadis yang menceritakan bahwa Nabi melakukan itu, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa yusannu wa yusannu lahu istishabuhu ilal farok hatta lau ahdasa sunnalahu ya'adatuhu. Disunahkan untuk mempertahankan kesahan wudu. Jadi sebelum mandi disunahkan wudu, dan wudu itu disunahkan tidak batal hingga mandi selesai ya. Disunahkan untuk tidak membatalkan wudu hingga mandi selesai. Sehingga andai kata seseorang wudunya batal di tengah-tengah mandi, wudu kesunahan mandi batal di tengah-tengahnya, maka disunahkan untuk mengulanginya kembali. Jadi ada kesunahan wudu yang dilakukan di tengah-tengah mandi, yaitu bila wudu yang dilakukan sebelum mandi batal di tengah-tengah. Wa zakmul mahamili, wallahu a'lamu bishawab.